satu cerita di zaman dulu. Orang bilang si Aseng macan gelodok. Banyak lawan yang pada takut ame dia. Jago dan gelodok. Kalau ada orang yang jahil ame dia, dia ngamuk eseng kelit main gebu. Tapi dia gak pernah jahil ame orang. Berkat asam dame, si Aseng punya pacar namanya si Amoy. Kalau malam sering nonton berduaan. Satu waktu ada yang iseng ame pacarnya. Aseng ngamuk, Aseng kelit main gebuk. Tapi sial, bukan lawan yang kena Amoy, kena gebuk babak belur. Tentu aja bapak si Amoy kagak senang. Si Aseng macan glodok masuk bui. Kalau ada orang yang jahil ame dia, dia ngamuk eseng kelit main gebu. Tapi dia gak pernah berkat Aseng kampung glodok tentrem dame. Si Aseng punya pacar namanya si Amoy. Kalau malam sering nonton berduaan. Satu waktu ada yang iseng ame pacarnya. Aseng ngamuk, Aseng kelit main gebuk. Tapi sial bukan lawan yang kena gebuk. Si Amoy kena gebuk babak belur. Tentu aja bapak si Amoy kagak senang. Si Aseng macan glodok masuk bui. Si Aseng macan glodok masuk bui. Si Aseng macan glodok masuk bui. Si Aseng macan glodok masuk bui.